إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ومن عقوباتها أنها تسرب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار وتسلبه فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمتيء والمني والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب الطيب والمرضي والمرضي ونفها. بركات الإمام ابن القيم رحمه الله di antara efek pengaruh akibat dari dosa akan menghapus dari pemiliknya nama-nama kemuliaan dan penghormatan, sehingga diganti dengan pakaian kehinaan dan kerendahan yang tadinya dia mulia menjadi hina dan rendah. Oleh karena itu, kemaksiatan bisa merubah dan menarik pada diri seseorang yang tadinya beriman, berubah. Yang tadinya dia albir sudah tidak dipanggil lagi dengan orang-orang yang baik, atau mahsin, orang-orang yang berbuat ihsan juga tidak lagi disebut sebagai mahsin. Muttaqi, orang yang bertakwa, karena dia bermaksiat maka dia pun tidak bisa dipanggil dengan orang yang bertakwa dengan sebutan takwa. Mutiyah, orang yang taat, orang yang kembali. Waliullah, al-wara. Orang yang wara, yang menjaga halal dan haramnya, syubhat dia tinggalkan. Atau dengan sebutan orang saleh, tidak ada lagi pada dirinya. Wal-abid, atau ahli ibadah. Wal-khaif, orang yang takut hanya kepada Allah. Wal-awwab, orang yang kembali kepada Allah. Wal-tayyib, orang yang baik, yang mulia. Wal-murdi, orang yang diridhai. Dan yang semisalnya dari panggilan-panggilan nama-nama yang mulia. Diganti, nama-nama itu diganti dengan keburukan. Waliyadzubillah. Wa tafsuhu ismal fajir, sehingga yang tadinya nama baik diganti, dirubah menjadi nama yang jahat. Al-fajir, penjahat. Al-ma'al-asi, orang yang berbuat maksiat. Al-mukhalif, orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Musi, orang yang jelek, jahat, buruk. Al-mufsid, rusak, habis, buruk, jahat. Sahud, yang dimurkai, azan, sarik, pezina, pencuri, pembunuh, al-kazib, pendusta, khain, pengkhianat. Al-lati, liwab, qati'ar rahim, al-ghadir, pengkhianat dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Waliyadzubillah, yang tadinya dia beriman, dia disebut sebagai mukmin, dia disebut sebagai orang yang baik, yang saleh, yang takwa, dirubah nama-nama itu, diganti. Tidak cocok karena dia bermaksiat kepada Allah sesuai dengan tingkatannya. Dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkatan kemaksiatan tersebut. Bagi asma'ul fusuq, bi'sar ismul fusuq ba'dal iman. Maka nama-nama kefasikan ini adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk nama kefasikan setelah keimanan. Alladzi yughadu ad-dayyan wa yadkhulu an-niran wa yaish al-khizwa wal-hawan. Sehingga yang tadinya dia disebut sebagai orang yang beriman, orang yang baik, orang yang bertakwa, muhsin dan yang semisalnya, maka mewajibkan murka Allah pada dirinya, akan menimpa pada dirinya, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Wa isal khizwa wal hawan, dia pun mendapatkan kehidupan yang sempit dan hina, waliyadzubillah. Wa tadasmun tujibu ridha ar-rahman wa dukhul al-jinan wa tujibu syarfa al-musamma biha ala sair anwa'il insan. Falau lam yakun fi aqubatil ma'asya illa istihqaqu tilka al-asma' wa mujibatiha la kana fil aqal nahin anha. Kata lima Abdul Qayyim rahimahullah, nama-nama yang baik akan mendatangkan keridhaan dari Ar-Rahman dan dimasukkannya dia ke dalam surga, dan dia pun akan dipanggil dengan nama-nama kemuliaan. Berbeda sebaliknya, kalau namanya kumfa'udhasil ma'asyah, kalaulah seandainya pengaruh akibat dari kemaksiatan tidak ada, melainkan dia akan dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang hina, julukan-julukan yang rendah, maka secara akal sehat, secara akal cukuplah julukan-julukan jelek itu cukup seharusnya bagi akal untuk menahan agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walau lam yakun fi thawabit ta'a illa al-fawz bi tilkal asma' wa mujibatiha la kana fil 'aql amrun biha. Demikian pula kalaulah di dalam pahala bagi mereka-mereka yang mengamalkan ketaatan, sehingga seorang tersebut bergembira mendapatkan nama-nama kemuliaan, muhsin, al-mu'min, al-mutri, al-munib, ila akhir. Dengan disebut nama-nama, maka cukuplah bagi akal ini, cukup bagi akalnya untuk menerima dan perintah kepada diri kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin la mani'a lima a'ta wa la mu'ta lima mana wa la muqarr lima ba'ad wa la mub'id liman qarrab. Akan tapi permasalahannya, tidak ada satu pun yang bisa mencegah ketika Allah sudah memberi. Tidak ada satupun yang bisa memberi ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencegahnya. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan seseorang kepada yang lainnya ketika Allah sudah menjauhinya. Juga tidak ada satupun yang bisa menjauhkan seseorang ketika seorang sudah didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Semuanya atas pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. semuanya adalah atas perintah dari Allah SWT, semuanya adalah sudah diatur oleh Allah SWT. Seseorang dimuliakan, seorang dihinakan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghinakan seseorang. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk memuliakan seseorang. Walaupun manusia yang lainnya berusaha untuk mengangkat-angkat si fulan. Diangkat, dipuji. Fulan baik. Dikasih rekomendasi. Tetapi ketika manusia memberikan rekomendasi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridainya. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, barang siapa yang sudah direndahkan oleh Allah, maka tidak ada satupun dari makhluk yang bisa memberikan kemuliaan, mengangkatnya menjadi mulia, tidak akan bisa. Mau dipaksa-paksa juga tidak akan bisa. Mau dipaksa-paksa, fulan, masya Allah, diangkat setinggi-tingginya, dipuji, tetap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridai, karena pengaturan kemuliaan hanya milik Allah, kerendahan hanya Allah yang merendahkan hamba-hambanya. Walaupun mungkin dipandang, dilihat dari kacamata makhluk sesama, fulan masya Allah mulia, fulan masya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, barang siapa yang sudah dihinakan, direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mengangkatnya, memujinya, merekomendasikan, mengulang-ulangi pujian, fulan, tidak akan bisa, karena sudah direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kerendahan yang merendahkan, secara mutlak mengatur itu semua hanyalah Allah. Yang memuliakan seseorang dimuliakan, walaupun yang lainnya dari kalangan makhluk merendahkan, tetapi Allah muliakan. Maka tidak ada satupun dari makhluk yang bisa melawan itu. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang sudah dihinakan, barang siapa yang sudah direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada satupun dari makhluk mampu memuliakan orang tersebut. Tidak bisa. Innallaha yaf'alu ma yasha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Seseorang dihinakan, seorang dimuliakan adalah kehendak dari Allah. Sehingga artinya apa? Kalau dia mau kemuliaan, maka taat kepada Allah, minta kepada Allah. Sebaliknya ketika seorang dihinakan oleh makhluk, oleh manusia, maka mintalah kepada Allah. Minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kisahnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di fitnah melakukan fahisyah oleh siapa? Kalangan orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Difitnah, telah berbuat. Naam, fahisyah na'udzubillah dari ucapan orang-orang munafikin ketika itu, direndahkan, berusaha orang-orang munafikin membenturkan, berusaha orang-orang munafikin merendahkan. Tidak bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah radhiyallahu taala anha di hari yang genap satu bulan masuk hari yang ke-40, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun manusia dan manusia, nah ada yang merendahkan Aisyah, ada yang ikut-ikutan juga, tetap pembelaan dari Allah Azza wa Jal, pembelaan dari Allah Azza wa Jal. Naam, fabarra'ah Allah mimma qalu, Allah bersihkan dari ucapan-ucapan orang-orang munafikin yang menunjukkan, yang menuduh kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berbuat fahisyah, na'udzubillah. Nah, atau sebaliknya, manusia berusaha mengangkat fulan, fulan, fulan, fulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak suka, Allah tidak ridho, maka tetap akan hancur dan binasa. Waliyadzubillah. Sehingga kemuliaan hanya milik Allah yang bisa mengangkat, memberikan kemuliaan adalah Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Apalagi kalau sudah nyari-nyari muka, cari muka, atau pengen dianggap, atau pengen dilihat, sehingga apa? Ingin dipuji dan lain sebagainya. Ini berbahaya, akan merusak amalan dia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang, meninggikan derajat seseorang, siapapun dia dari kalangan makhluk, siapapun dia dari kalangan makhluk yang merendahkan, maka tidak akan bisa, tidak akan bisa. Karena kemuliaan hanya milik Allah. Kehinaan, nah, Allah lah yang mengatur, yang menghinakan seseorang. Nah, qala Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, di antara akibat ngaruh dosa dan kemaksiatan, anna tu'athir bil khasiyah fi nuqsanil aqal. Secara enam efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah akan mempengaruhi secara kekhususan, yaitu dengan apa? Dikuranginya akal, akalnya berkurang fungsionalnya, ya dia tidak berakal atau bertahap, atau tidak bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Fala tajidu aqilina ahadun wa muti'in lahu al-akhir asi. Maka kamu sekali-kali, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan mendapati dua orang yang berakal sama, antara orang yang taat kepada Allah dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Illa wa aqlul muti' minhuma wa awfar wa akmal wa fikru asah wa ra'yu asad wa sawabu qarinuhu. Melainkan akal orang yang taat kepada Allah lebih besar, lebih sempurna, lebih sehat, dan lebih lurus pandangannya, dan dia akan selalu diberikan kebenaran oleh Allah Azza wa Jal, dianugerahkan nam bimbingan dan dibimbing kepada kebenaran oleh Allah Azza wa Jal. Nah, walihada tajidu khitab al-Quran innama huwa ma'ulil uqul wal-albab. Oleh karena itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, nah, engkau akan mendapati khitab al-Quran, Al-Quran mengajak bicara kepada manusia, kepada hamba-hambanya, hamba Allah, ditujukan hanya kepada ulul albab, orang-orang yang berakal, menggunakan akalnya dengan lurus, dengan baik, dengan sehat. Qauli wattaquni ya ulul albab, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai ulul albab, orang-orang yang diberikan akal yang sehat, akal yang baik, akal yang selamat. Wa qul fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian wahai ulil albab yang diberikan akal yang sehat agar kalian beruntung. Wa qalu wa la yadhakkaru illa ulil albab. Tidak ada, tidaklah seorang pun yang bisa mengingat Allah melainkan ulul albab. Wala yadhakkaru illa ulul albab. Nah, misalkan laki-laki, imma laki-laki wa imma perempuan. Contoh, dua pasangan kalau sudah saling cinta, asmara kesengsem, asmara yang mendalam, kira-kira ditegur Dek atau fulan atau fulana, jangan nama fulan, jangan nama si A atau si B, atau kebalikannya, ya fulan, jangan nama fulana. Tapi kalau sudah jatuh cinta, akalnya gimana? Ketutup, tertutup akalnya, tertutup akalnya. Artinya apa? Karena dosa maksiat, karena dosa ikhtilat, karena dosa dekat-dekat yang bukan mahram, yang tidak halal baginya. Berbeda kalau yang halal. Ya, kalau yang halal jelas sudah menikah, mau dekat mau apapun halal. Halal. Nah, itu berbeda kasusnya. Nah, ini yang belum halal, yang belum halal dia dekat-dekat, akal sehatnya kemana? Ketika ditegur pun dia akan marah, dia akan tersinggung, dia akan memusuhi, dia akan menyikapi, dia akan menyakiti orang yang menasihati dan lain sebagainya. Karena akalnya sudah tidak ada. Itu bertingkat-tingkat, tertutup akal sehatnya. Sehingga yang bisa menerima ketika dia sadar, ya, maka itulah akalnya bisa digunakan dengan yang baik dan benar. Tetapi kalau sudah tertutup, ya, tertutup, maka dia na'udzubillah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, na'udzubillah. Karena apa? Akalnya sudah tertutup. Sebaliknya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika diganggu oleh syaitan, maka mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Faidah humusirun, maka seketika itu juga dia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Sadar, tersadarkan dia. Bagaimana akan sadar? Dengan akal yang baik, dengan akal yang sehat, ulul albab. Oleh karena itu, wama yadzakkaru biha, wama yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa. Nah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ulul albab. Contoh yang lain, orang yang mabuk minum bir atau anggur atau yang sebagainya, kira-kira bisa mengingat Allah? Tidak, karena akalnya sudah tertutup. khamr, muskir, memabukan. Karena apa? Akalnya sudah ditutup. Demikian pula ahlul batil. Ahlul batil kebanyakan akalnya tertutup, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Waliyahubillah. Nah, oleh karena itu kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, tajidu khitabul Quran, engkau dapati khitabul Quran, Al-Quran mengajak bicara, innama huwa ma'ulil uqul wal albab, hanya kepada orang-orang yang berakal saja dan orang-orang yang diberikan akal yang sehat. Muqallid, muqallid, orang yang taklid, buta, tidak menggunakan akal sehatnya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil, karena taklid. Ketika kiainya atau ulamanya mengatakan boleh ziarah kubur, meminta kepada kuburan, maka dia ikuti. Taklid, jahil, bodoh. Bagaimana kata kiai saja saya mah. Ketika kiai bilang ambil tanahnya itu, bawa ke rumah, aduk, pakai kopi, diminum sama kamu biar kaya raya, diikutin. Padahal usaha memang kebetulan lagi turun, ngedropnya usahanya, diikutin sama dia. Kenapa? Ya akalnya sudah ketutup. Padahal dia apa? S3. Lihat, pendidikannya tinggi, tetapi nah barometernya bukan itu. Setinggi apapun dia dari titelnya, ketiga nah dia pun terperangkap dengan dosa dan kemaksiatan, tetap fungsional akalnya tidak sehat, tidak berfungsi. Nah, bagaimana mencerna tanah kuburan yang diambil untuk mendapatkan kekayaan dan anak? Bisa dicerna. Ah, orang ambil tanah kuburan dalam rangka apa? Untuk menambah kekayaan dan anak. Bisa. Dari segi apa? Masuk akal gak? Padahal dia S3. Ada S4? Hah? Ada Samsung S4. Ya. Nah, tetap ada kuburan masukin nama dia. Padahal dia tinggi, sarjana tinggi. Ah, diaduk katanya. Kata kiai diaduk, diminum. Tetap akalnya kemana? Ah, akalnya kemana? Ah, tertutup. Ya, demikian pula kemaksiatan. Ada syirik, kemaksiatan juga demikian, bertingkat-tingkat. Ketika melakukan kemaksiatan, tertutup akal sehatnya, tertutup. Ya. Nah, contoh lain, siapa yang bisa ngasih contoh? Nggak dapat hadiah ya, nah, nggak bawa hadiah. Ah, contoh lain, tadi pacaran sudah. Az-zina juga sama, tertutup. Asyirik juga sama, tertutup. Banyak kemaksiatan yang menutup akal itu banyak. Ah, monggo, siapa? Abu Imam. Ah, kekayaan bisa menutup akal. Ketiga, tidak digunakan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menutup akal. Seolah-olah kekayaannya akan terus abadi dia hidup, padahal besok mati. Besok mati. Contoh yang lain. Apa? Hah? Apa? Ponari. Sama, anak kecil. ya ngasih air, katanya sembuh. Anak yang sembuh. Ya. Apa lagi? Hah? Apa? Musibah kenapa? Bangkrut? Ya bisa saja. Bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Kemaksiatan. Karena di sini kemaksiatan konteksnya. Orang yang bermaksiat biasanya secara keumuman asalnya akalnya tertutup. Ya. Bentuknya, tingkatannya masing-masing berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, al-ghasy curang di dalam timbangan. Akalnya tertutup karena apa? Obsesinya adalah fulus, fulus, fulus. Dia mengira akan mendapatkan kekayaan yang banyak, padahal tidak, waliyadzubillah. Padahal tidak. Allahul musta'an. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimah, nuqsanul akal, kurang akalnya. Nah, perempuan akalnya kurang. Ya. Nah. Tetapi dengan akalnya yang kurang, ya, itu pun bisa menggoyahkan lelaki. Ya, perempuan yang akalnya kurang. Naqisatu aql wa din. Kata Rasulullah SAW, wanita itu akalnya dan agamanya kurang. Tetapi dengan kurang akalnya, maka akan bisa merubah kaum lelaki, menundukkan kaum lelaki. Wallahul musta'an. Kenapa? Karena fitnatun nisa berat. Fitnah perempuan itu berat, na'udzubillah. Nah, sehingga kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang berakal, maka mereka lah yang bisa atau yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun wattaquni ya ulil albab wa ma yadhakkaru illa ulil albab. Nah, semua ulil albab yang memiliki akal yang sehat, yang lurus. Bagaimana ketika seorang membunuh nyawa, menghabisi nyawa kaum muslimin, bagaimana akalnya sehat? Tidak mungkin akal sehat ketika dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin akalnya lurus. Kalau akalnya baik, lurus, maka dia akan tinggalkan. Maka dia akan tinggalkan kemaksiatan tersebut. Dia akan tinggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, tidak akan dia lakukan pembunuhan itu. Demikian pula pencurian, sama. Kalau akalnya sehat, maka dia tidak akan mencuri. Dia akan apa? Mencari nafkah yang halal. Kemudian dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, karena yang mengatur rezeki adalah Allah. Dan dia melakukan asbab, fi'lul asbab. Bukan mencuri, bukan. Mencuri akalnya. Hilang akalnya, kurang. Kurang akalnya, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tetapi ketika dia ingin mencuri, kemudian dia mengingat dan akalnya berfungsi, ngapain saya mencuri? Saya kan punya kedua tangan, kedua kaki, saya juga mempunyai pengalaman dan lain sebagainya. dengan izin Allah, Allah berikan. Kemudian dia jujur nam kepada Allah, minta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Nah, maka akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dia gunakan sebaik mungkin. Karena khitabul Quran innama huwa ma'ulil aqul wal albab. Wallahu musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma